Hati rasa gelisah menanti dirimu, sungguh aku tersiksa. Hanyalah padamu pujaanku seorang, tempatku mengharap serta berkasih hatiku rasanya tiada ingin berpisah, selalu bersama saling memadu cinta. Aku pun mengharap agar kita berdua tak lagi berpisah sampai ke ujung dunia, ke ujung dunia.